إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih dalam tafsir surah At-Talaq dari tafsir Al-Qur'anil Azim lil Imam Al-Mufassir Al-Hafidz Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Yaitu masih pada awal-awal surat ini, di mana kemarin disampaikan tentang ayat yang kedua dari surah At-Talaq ini. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Apabila hampir selesai waktu iddahnya, maka kalau memang ingin dipertahankan hubungan rumah tangga, maka hendaknya dipertahankan bima'ruf, dengan baik. Au fariquhunna bima'ruf, atau kalau memang ingin pisah, ingin melanjutkan perceraiannya, maka ceraikanlah dengan cara yang baik. Ya. Kata Imam Nukasir, imma ya'zima 'ala mufaraqatiha bima'ruf, atau kalau dia memang bertekad untuk menceraikan istrinya, hendaknya ceraikanlah dengan cara yang baik. Min ghairi muqabahatin, yaitu perceraian yang tidak menimbulkan saling mencela. Wala musyatamah, tidak menimbulkan saling menghina. Wala ta'nif, tidak pula saling bermusuhan. Bal yutalliquha ala wajhin jamilin, bahkan diceraikan dengan cara yang indah. Wasabilin hasan, dengan cara yang bagus. Ini adalah syariat Islam menyuruh demikian. Dan bukan hanya itu, wa asyhidu dzawai adlin minkum, dan persaksikanlah perceraian tersebut atau rujuk tersebut, dzawai adlin minkum, dua orang ya yang adil di antara kalian. Wa aqimush syahadata lillah, dan tegakkanlah persaksian karena Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Demikianlah dinasihatkan kepada engkau dengan nasihat tersebut, yang akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Jadi kalau dia jalani rumah tangga dengan takwa, Allah akan berikan jalan keluar. Jadi kalaulah jalan keluarnya cerai sekalipun, itu perceraian yang baik, yang tidak menimbulkan perpecahan, permusuhan, saling mencela, menghina, tidak. Bahkan perceraian yang baik, ya, memiliki akibat yang baik. Atau kalaulah memang dipertahankan rumah tangga tersebut, maka rumah tangganya pun rumah tangga yang baik. Ya, ini adalah ya janji dari Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan niscaya pasti Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah, dari sisi yang tidak dia duga-duga, dari jumlah yang tidak pernah dia kira-kira. Ini kalau dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, wa may yattaqillaha fima amarahu bih wa taraka ma nahahu anhu. Yaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, yaj'al lahu min amrihi makhraja, maka pasti Allah akan berikan jalan keluar atas seluruh perkara-perkaranya. Allah akan berikan jalan keluar bagi seluruh persoalan-persoalan, masalah-masalah hidupnya. Itu pasti. Hanya saja kadang manusia itu ya istibta, merasa kok belum ada jalan keluar, kok belum terbuka rizkinya. Itu manusia terburu-buru dan merasa lambat pertolongan Allah, ya. Karena la yamutu ahadun hatta yastawfiya rizqahu, tidaklah seorang di antara kalian itu meninggal dunia, kata Rasulullah, pasti sudah menyelesaikan jatah rizkinya. Itu pasti. Pasti sudah menyelesaikan jatah rizki dia yang Allah tetapkan, yang Allah berikan. Wala tastabti'u rizqa, dan jangan kalian merasa rizki itu lambat diberikan kepada kalian. Wattaqullaha ayyuhan nas, bertakwalah kalian kepada Allah wahai sekalian manusia. Ya. Fa ajmilu bitalab, tugas kalian adalah mencari dengan baik, perbagus dalam mencari rizki. Khud mahalla wada'u maharama, dan ambillah yang halal dan jauhilah yang haram-haram. Ya. Tugas kita adalah mengambil rizki yang halal dan menjauhi rizki-rizki yang haram. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, solusinya adalah takwa. Jalankan perintah, jauhi larangan, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan memberikan rizki kepadanya dari sisi yang tidak dia kira-kira, dengan jumlah yang tidak bisa dia ya sangka-sangka, enggak bisa dia hitung-hitung. Ai min jihati la takhturu bidalih, yaitu dari sisi, dari jumlah yang belum pernah terbesit, terpikir dalam benak dia. Ya. Jadi kalau ada orang diperintah atau dinasehati, tinggalkanlah yang haram. Kemudian apa solusinya? Dai itu tidak dituntut untuk memberikan solusi yang seperti itu. Dai hanya menyampaikan itu haram. Solusinya adalah ditinggalkan. Ya. Solusinya apa? Ditinggalkan. Enggak solusi pekerjaan yang lainnya. Antum tinggalkan dulu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang tidak pernah kita sangka-sangka, enggak pernah terpikirkan dalam benak kita. Ya, kalau kita sebagai seorang dai dibebani untuk ngajari kerjaan sama orang lain, ya berat sekali. Enggak bisa mengatakan haram sampai kita berikan pekerjaan kepada dia. Ya, tugas kita hanya menyampaikan, Pak, itu haram, itu yang halal begini. Nah, solusinya apa? Solusinya ambil yang halal, buang yang haram, selesai. Itu solusinya begitu. solusinya adalah kalau haram buang, tinggalkan. Itu solusinya. Enggak, nanti rizkinya bagaimana? Allah yang menjamin rizkinya. Kalau percaya dengan ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hanya saja perhatikan, Allah itu akan uji kejujuran taubatnya kita. Misalkan seorang mengaku dirinya bertobat dari riba. Ya. Dia sebagai direktur dari sebuah perusahaan ribawiyah. Dia ingin bertobat, dia tinggalkan. Allah uji dulu. Pasti Allah uji dulu. Allah akan uji dia. Jujur enggak dia dalam taubatnya? Jangan sampai taubatnya itu enggak jujur. Dia keluar dari situ karena faktor lain, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan uji dia dengan pikiran yang galau, dengan mungkin usaha yang belum ketemu, dengan mungkin penentangan dari pihak keluarga. Allah akan uji dari situ. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ketika dia sudah membuktikan jujurnya, ikhlasnya taubat dia, Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak dia duga, dengan jumlah yang tidak pernah dia kira, tidak pernah terpikirkan dalam benak. Pintunya dari situ, dia dapat jalan dari situ. Jadi kalau ada yang menasihati itu haram, solusinya apa? Jangan cuma bilang haram-haram. Solusinya adalah tinggalkan yang haram, cari yang halal, itu solusinya. Ya, itu solusinya. Ya. Kita hanya menyampaikan, solusinya apa? Tinggalkan yang haram, ambil yang halal. Bagaimana caranya? Tinggalkan dulu yang haram, cari yang halal. 1000 cara yang halal. Yang haram itu sedikit sebenarnya. Hanya saja manusia itu pikirannya disempitkan dengan yang haram-haram saja. Kalau jujur nanti rezekinya sempit. Padahal susah kalau dia gak jujur. Kalau dia jujur banyak orang yang percaya. Terkenal dia. Oh dengan dia jujur dia. Oh dengan dia amanah dia. Terus terkenal. Tapi coba kalau kita gak jujur. Hati-hati jangan sama dia pengkhianat. Hati-hati sama jangan sama dia penipu, pembohong dan seterusnya. Akan terkenal dengan itu. Maka bertakwalah kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Berusaha sekuat tenaga kalian. Nah, inilah yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا كهمس ابن الحسن قال حدثنا أبو السليل عن أبي ذر قال نبي صحابة أبي ذر بلو مغتاكا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو علي هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah membacakan ayat ini kepadaku yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan berikan ya rezeki dari arah yang tidak dia duga, dengan jumlah yang tidak pernah dia sangka. Hatta farigha min al-ayah, sampai selesai ayat ini. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Dzar, law anna an-nasa kulluhum akhadhu biha kafathum. Wahai Aba Dzar, kalaulah seluruh manusia seluruhnya memegang ayat ini, pasti akan cukup bagi mereka jalan keluar dan rizki. Tinggal tunggu bersabar. Pasti jalan keluar dan rizki akan datang. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ya. Sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Yang penting apa? Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai dari perkara sebuah pekerjaan, persiapkanlah untuk yang lainnya. Itu kuncinya. Jadi kalau ingin jalan keluar, ingin rizki, jalan keluar, rizki dan jalan keluar, selesai satu perkara, segera kerjakan pekerjaan yang lain. Jangan menunda-nunda, numpuk, kerjakannya nanti. Gak akan jalan keluar itu ada. Mohon maaf, ya, orang terima order. Belum dia jalankan satu tugas dia, amanah dia sudah terima 1000 order. Satu aja belum dijalankan. Dia hanya nerima-nerima. Kalau seperti ini tidak akan selesai perkara. Dia akan berat sendiri. Tapi kalau ada order, dia jalankan. Ada tugas, dia jalankan. Ada pesanan, dia jalankan. Ada proyek, dia jalankan. Amanah, selesai. Dia kemudian kerjakan lagi yang berikutnya. Kerjakan lagi yang berikutnya, akan teratur. Jadi masalah dia akan selesai. Rizki akan mengalir begitu, lancar. Tapi kalau hanya menunda nanti, order diterima, kerjaannya nanti. Pesanan diterima, kirim nanti. Kalau seperti ini hanya menumpuk masalah. Ingat, di balik kesulitan ada kemudahan. Pasti di balik kesulitan ada kemudahan. Asalkan apa? Fa idza faraghta fansab. Kalau engkau selesai dari sebuah perkara, pekerjaan, maka persiapkanlah untuk perkara yang lainnya. Yaitu enggak boleh kita istilahnya nganggur. Ya. Ada istilah kata Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah. Dua hal yang merupakan dua mata pisau atau dua mata pedang. Ya, sisi kanan dan kiri. Bisa jadi senjata dan bisa menjadi ya bala bencana bagi kita. Apa itu? Dua hal itu bagi diri kita, bisa rugi bisa untung, yaitu waktu muda dan waktu luang. Al-farah wasyabab. Pemuda dan waktu lenggang. Apabila masa muda berkumpul dengan waktu lenggang, waktu senggang, waktu nganggur, rusak. Lihat saja, rusak. Maka kasaifan, kata Ali bin Abi Thalib, ini seperti dua mata pisau. Jangan sampai pemuda-pemuda kita nganggur, jangan sampai. Itu jangan sampai. Kita sebagai seorang ayah, kita sebagai orang tua, kita sebagai orang yang lebih tua, sebagai kakak, jangan sampai membiarkan pemuda-pemuda kita itu nganggur. Ya, waktu muda dan waktu luang itu dua mata pisau. Bisa jadi senjata keberhasilan pemuda tersebut. Kalau dia masih muda, mempergunakan masa luangnya untuk perkara yang manfaat, berhasil dia nanti di masa tuanya. Tapi kalau di masa mudanya nganggur jenggur, rusak, hancur akhlaknya, rizkinya, masa depannya. Ini kata Ali bin Abi Thalib dan ulama yang lainnya, bagaikan dua mata pedang. Jadi kalau ada anak muda, ya disuruh belajar, mau teruskan dia belajar. Kalau nyatanya nggak mau belajar, kasih pilihan kerja. Jangan sampai nganggur jinggur pegangannya HP, online, ngegame, rusak sudah pikiran dia. Apalagi sampai maasi, perbuatan maksiat dan seterusnya. Maka demikian. Ya, kalau Allah ingin berikan jalan keluar, kalau kita ingin mendapatkan jalan keluar dari Allah, rizki dari Allah, fa idza faraghta fansab, selesai dari sebuah perkara, lanjutkan ke perkara yang berikutnya terus. Baru akan jalan keluar itu muncul. Kalau kita nganggur jinggur, afan ya, ini bahasanya bahasa pantura banget nih. Nganggur jinggur. Ya. Nganggur, ngelamun, ya. Padahal muda dia, tenaga kuat dia. Maka jangan mengharapkan pertolongan Allah tiba-tiba turun, rezeki Allah tiba-tiba turun dari langit. Itu namanya orang malas, tidak. Bahkan kalau ingin mendapatkan jalan keluar atas permasalahan rezeki dari arah yang tidak terduga, maka hendaknya dia faraghta fansab. Wa idza faraghta fansab. Selesai satu perkara, lanjutkan ke perkara berikutnya. Selesai pendidikan ibtidaiyah, lanjut mutawasito SMP, lanjut tsanawiyah SMA. Kalau mau lanjut lagi ke tindikan pendidikan perguruan tinggi. Setelah itu lanjut lagi, ya, dia mengamalkan, mempraktekkan dari ilmu yang dia miliki. Ya, kalau mengajar, mengajar. Kalau yang bekerja, ya bekerja. Atau kalau dari semenjak dini mau bekerja, ya bekerjalah dengan serius. Jadi tidak ada waktu luang untuk berbuat tidak baik. Selesai ada perkara yang lain. Selesai lagi ada perkara yang lain. Selesai lagi ada perkara yang lain. Nah, buatlah seperti itu. Sehingga solusi-solusi, polemik-polemik yang ada di masyarakat, selesai. Dengan apa? Dengan takwa. Wujud takwa bagaimana? Ya, wujud takwa adalah kita berusaha menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Selesai dari sebuah perkara, lakukan perkara yang berikutnya. Barulah Allah akan berikan makhraja dan rizq. Allah akan berikan apa? Jalan keluar dari permasalahan dan rizki dari arah yang tidak terduga. Gak usah khawatir. Kalau lagi susah, itu ujian. Wah, saya sudah berusaha ini, keras keringat, banting tulang, lagi diuji. Sampai kapan? Iya, kalau kita masih hidup ya terus saja. Ya, kita punya akal, kita punya tenaga, kita punya teman, kita punya orang lain. Silahkan sharing, bertanya, ini, itu. Ya, Allah akan berikan jalan keluar. Rizki dari arah yang tidak terduga. Allah berfirman, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidaklah satu makhluk yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah sudah menanggung, illa 'alallah, kecuali atas Allah. Artinya apa? Allah menanggung rizkinya. Sudah Allah tanggung rizkinya. Enggak usah khawatir. Yang penting kita berusaha dengan baik, cari yang halal, hindari yang haram. Itu tugasnya. Ya. Ini perlu disampaikan, ya. Ini perlu sekali. Sehingga di sini kembali kepada hadis, "Law anna an-nasa kullahum akhadhu biha kafathum." Kalaulah manusia itu mengambil ayat ini untuk pedoman, niscaya akan cukup bagi mereka. Qala faja'ala yatluha wa yuraddiduha alayya hatta na'istu. Rasulullah terus membacanya, mengulang-ulanginya sampai, ya, aku terasa benar-benar terpatri, ya, apa yang beliau ucapkan tadi. Summa qala ya Abu Dzar, kaifa tasna'u idza akhrajta min al-Madinah? Wahai Abu Dzar, bagaimana yang akan kamu lakukan apabila engkau keluar dari Madinah ini? Qultu ila sa'ah wadda'a an taliqu fa akuna hamama min hamami Makkah. Yaitu aku akan menuju tempat yang luas. Ya, aku akan pergi seperti aku dulu menuju Makkah. Kurang lebih maknanya demikian. Jadi Abu Dzar itu dari suku Hifar mau masuk Islam, ini kan termasuk sabiqunal awwalun. Jadi ketika beliau itu hendak masuk Islam, beliau itu safar dari Hifar. Hifar itu pertengahan antara Mekah ke Syam. Jadi satu jalan dari antara Mekah ke Syam. Orang kalau mau jualan ke Syam lewat jalan itu Hifar, suku Hifar. Nah, dari Hifar tersebut ke Mekah. Perjalanan berhari-hari, setengah bulan. Nah, ketika masuk Islam, beliau berjalan berhari-hari. Sampai di Mekah mencari Nabi Muhammad. Ya, sampai kemudian dia dipukuli habis-habisan sama orang-orang musyrikin Arab karena bertanya Nabi Muhammad. Sampai menunggu satu bulan enggak makan apapun kecuali cuma minum air zam-zam. Tapi ajibnya, ya, yang luar biasanya enggak lapar beliau, enggak sakit beliau, cuma minum air zam-zam, kemudian badan beliau jadi gemuk sekali. Cuma minum air zam-zam. Jadi yatalaham, jadi sampai dagingnya itu berlapis-lapis. Kalau orang sangat gendut itu gimana? Kan ada tingkatannya ya. Apa sih namanya itu? Jadi perutnya itu ada lipetan-lipetannya, saking gemuknya. Cuma minum air zam-zam selama 1 bulan. Dan itu dipukuli tiap hari. Besoknya lagi, dipukuli lagi. Besoknya lagi, pukuli lagi. Tapi sembuh. Subhanallah, sampai ditemui oleh Ali bin Abi Thalib, sampai bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau sangat luar biasa perjuangan masuk Islamnya. Qala kaifa tasna'u idza kharajta min Makkah? Lalu bagaimana kalau enggak keluar dari Makkah? Qala qultu ila as-sa'ah wa ad-da'ah ila Syam wal ardh al-muqaddasah. Kalau aku terpaksa keluar dari Makkah, aku akan menuju kepada negeri yang luas ini. Aku akan menuju Syam dan negeri yang suci, Baitul Maqdis. Qala wa kaifa tasna'u idza kharajta min asy-Syam? Apa yang kamu lakukan kalau keluar dari Syam? Qala idzan wallazi ba'atsaka bil haqq adaw sayfi 'ala atiqi. Aku akan letakkan pedangku di atas pundakku. Qala aw khairun min dzalik? Apakah lebih baik daripada itu? Qultu aw khairun min dzalik? Apakah lebih baik dari itu? Tasma'u wa tuti' wa in kana 'abdan habasyian. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat, tetaplah mendengar dan taat walaupun yang memimpin adalah budak dari Ethiopia. Jadi ringkasan dari hadis ini, Rasulullah itu sudah mengisyaratkan bagaimana sepeninggal Rasulullah yang akan menimpa nasibnya sahabat Abu Dzar. Jadi kisahnya Abu Dzar itu, ya, beliau itu ketika hidup datang sendirian dan ketika mati akan sendirian. Jadi sahabat Abu Dzar itu sahabat yang sangat zuhud. Sahabat yang sangat zuhud, beliau sangat zuhud sekali, sehingga beliau berpendapat, di antara pendapat beliau itu, enggak boleh nyimpen 1 dirham pun dalam 1 malam. Enggak boleh nyimpen harta dalam 1 malam. Bayangin, kalau antum kerja, dapat 1 juta sehari, harus habis hari itu juga. Menurut pendapatnya Abu Dzar. Gimana tuh? Antum udah dapat kerja 1 hari, itu uang harus habis dan tidak boleh diinapkan 1 hari di rumah. Pakai dalilnya Rasulullah. Rasulullah gak pernah nyimpen duit di rumah. Pasti disodakohkan. Jadi pendapat beliau, pokoknya kalau kita punya uang sudah untuk makan kebutuhan sehari, lebihnya sodakohin. Jangan nyimpen. Nyimpen apa? Nyimpen walaupun 1 dirham di rumah. Ada yang bisa begini? Bisa gak Pak? Kalau saya terus terang, tidak bisa. Ya, terus terang saja, saya gak bisa. Loh kok begitu? Iya, sahabat lain pun gak bisa. Makanya ketika beliau di Madinah, sahabat lain gak ada yang setuju dengan pendapatnya beliau. Akhirnya sahabat Utsman bin Affan mengatakan, kalau kamu masih seperti itu, maka kamu gak bisa hidup di Madinah. Kamu tidak bisa hidup di Madinah. Ya sudah, saya akan hijrah ke Mekah. Akhirnya beliau hijrah ke Mekah. Di zaman di Mekah, ya, ketemu dengan sahabat Ali bin Abi Thalib seperti itu lagi. Akhirnya di Mekah juga disampaikan, kalau kamu hidupnya seperti itu, pendapat kamu seperti itu, enggak ada yang bisa sama kamu. Ya sudah, aku hijrah ke Syam. Hijrahnya ke Syam, ke sahabat Muawiyah. Sahabat Muawiyahnya ngomong lagi seperti itu. Kalau kamu caranya seperti itu, pendapatnya seperti itu, kamu enggak bisa hidup di sini. Jadi pahami ya. Artinya kebanyakan manusia enggak sanggup dengan pendapatmu tadi itu. Enggak bisa, enggak boleh menyimpan uang walaupun 1 dirham di dalam rumah. Jadi harus sedekahkan. Kalau tidak, itu akan jadi tuntutan pada hari kiamat. Wah, kan orang kan pada takut kan? Bingung, resah. Ya. Tapi sahabat Abu Dzar kuat. Konsekuen dia. Subhanallah. Makanya beliau sangat zuhud, luar biasa. Hatta dapat ratusan ribuan dinar, beliau ambil untuk makan kebutuhan rumah tangganya 1 hari. Kalau mau beli kuda ya beli, kalau mau beli apa beli. Setelah itu lebih sedekahkan. Besok cari lagi. Dan beliau termasuk sahabat yang kaya. Walaupun apa? Tidak nyimpen uang. Besok apa? Tinggal cari lagi. Dapat uang banyak lagi. Habiskan lebihnya untuk sedekah. Besok bagaimana? Yuk cari lagi. Ya, ini salah satu. Ya subhanallah ya. Ya mustahid. Beliau insya Allah. Ya kalau salah pendapatnya dapat satu pahala. Sahabat yang mulia. Nah, akhirnya di sini dikatakan bagaimana kalau kamu terpaksa keluar dari Syam. Kemudian Abu Dzar mengatakan, demi yang mengutus dengan kebenaran, aku akan letakkan dua pedangku di dua bahuku. Artinya aku akan melawan siapa yang mengusirku lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah itu baik? Apakah itu baik, wahai Abu Dzar, seperti itu? Kalau pemerintah menyuruhmu, kemudian kamu melawan dengan pedang kedua pedangmu, apakah itu baik, wahai Abu Dzar? Apakah itu baik? Sampai hanya ketiga, hendaknya tasma' wa tuti', sudah kamu dengarkan saja, kamu taati saja, wa in kana 'abdan habasyian, walaupun pemimpinmu itu adalah budak dari Ethiopia. Karena kalau melawan, minimalnya dia mudarat sendiri, dia kalah sendiri. Yang dilawan itu orang punya pasukan, mudaratnya bagi diri dia sendiri. Ya. Nah, inilah pesan yang sangat berharga dari Rasulullah SAW. Artinya kalau memang kamu terusir dari negeri tersebut, ya sudah cari negeri yang lain. Alam takun ardullah wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah negeri Allah itu luas? Silakan hijrah, carilah negeri yang lainnya. Kan negeri Allah itu luas. Nah, ini nasihat. Artinya memang ya, walaupun istihad beliau itu sangat berat bagi yang lain, tetapi yang jadi pelajaran di sini adalah lihatlah bagaimana tawakalnya sahabat Abu Dzar. Kan tawakal ya? Tawakal luar biasa. Bayangin, antum dapat uang 1 juta sehari, sehebat-hebatnya makan berapa ratus ribu sih? Berapa sehebat-hebatnya makan? Sekeluarga, paling 100-200 ribu kan? Lebih 800 ribu disodakoin gimana? Setuju? Eh? Setuju? Setuju itu gimana? Setuju? Wah, gak setuju? Berat ya? Ya paling kalau sodako setelah 20 ribu. Yang lainnya ditabung. Kan begitu kan? Manusiawi kayak gitu kan? Ya, itulah manusia. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan halu'. Idza massahul khairu aw idza massahul syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Jadi kalau menerima kejelekan, keluh kesah dia. Jualan sepi. Ya, enggak ada order. Proyek enggak ada. Waduh, ini sawah banjir terus, nggak bisa ditanami, nggak bisa ngombet, begitu kan? Nah, giliran dapat uang, manu'a, medit dia, pelit dia, nggak mau sedekah dia, nggak mau berbagi dia, nggak mau membantu dia. Itulah manusia. Sukanya apa? Keluh kesah kalau lagi susah, kemudian dia akan medit, kikir ketika dia punya harta. Ini adalah sifat kebanyakan manusia. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, yaitu manusiawi ya. Manusiawi ya. Manusiawi. Istilahnya kita kalau beli makan sate misalnya. Normalnya sate harganya berapa? 100 ribu lah ya. Enteng gak kita? Enteng? Enteng gak pak? Enteng gak ya? Yang seneng sate enteng ya, itu 100 ribu. Tapi coba 100 ribu masukin kotak amal An-Nur, kayaknya bolak-balik gak? Gimana ya? Gantilah yang mirip-mirip warnanya tapi 10 ribu. Akhirnya 10 ribu. Kan begitu? Nah itu manusia. Kok bisa cerita? Ya saya juga demikian. Ya, sama manusia, ya kan? Kita juga manusia kurang lebihnya sama ya, sifat dasar manusia itu punya kekikiran ya, Tapi memang ya dengan kita tahu agama, belajar agama, maka hendaknya kita bisa menimbang. Ya jangan kikirlah, hendaknya ada sedekah yang kita berikan. Minimalnya zakatnya, nafkahnya untuk anak istri, membantu keluarga, dan membantu saudara-saudara yang kesusahan. Ya, semampu kita. Ada urutannya. Ya, ada urutannya. Nah, di kumat ada. Barakallahu fiik. Ikhwan fi din, azakumullah. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Ahmad bin Mansur al-Ramadi, qala haddatsana Ali bin Ubaid, qala haddatsana Zakariya an Amir an Shujair bin Shakal, qala sami'tu Abdullah bin Mas'ud yaqul. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna ajma'a ayatin fil Qur'ani, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Wa in akbara ayatin fil Qur'ani faraja, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesungguhnya ayat yang paling mengumpulkan di dalamnya semua kebaikan adalah ayat dalam surat An-Nahl 90, yaitu inna Allah, sesungguhnya Allah, ya'muru bil adli wal ihsan, memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Wa inna akbara ayatin fil Qur'ani faraja, dan sebesar-besarnya ayat di dalam Al-Qur'an yang memberikan jalan keluar adalah ayat ini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Itu pasti. Sesuatu yang pasti, tidak boleh diragukan. Hanya saja kita mau berusaha atau tidak. Apa usahanya? Jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Ambil yang halal, jauhi yang haram. Itu jalan keluarnya. Lalu bagaimana? Terus, fa'ajmilu bitalab. Perbaguslah dalam mencari harta. Nanti Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Kalau dia hanya diam saja, enggak mau berusaha, ya, ya gimana mau jalan keluar itu? Ya, akan dia peroleh. Ada istilah as-sa'i barakah. Ya, kita bergerak, kita keluar, berusaha, itu barokah. Ya. Wa fil musnad, dalam musnad Imam Ahmad, haddatsani Mahdi ibn Ja'far, wala haddatsana al-Walid ibn Muslim an al-Hakim bin Mus'ab, an Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas an abihi an jaddi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aktsara min al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah jadikan pada setiap ya kegundahan, beban, itu pasti ada jalan keluarnya. Wa min kulli dhaikin makhraja. Dan Allah akan jadikan setiap kesempitan pasti ada jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan pasti Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak terduga. Itu pasti. Itu pasti. Ya, banyak-banyak beristighfar. Ya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Telah katakan kepada umatku, minta ampunlah kepada Allah, niscaya Allah Maha Pengampun. Rusilis sama alaikum midrara. Niscaya jika kalian minta ampun kepada Allah, Allah akan menurunkan hujan yang deras berkali-kali. Ya. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan keturunan yang melimpah ruah. Wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lahum anhara, dan Allah akan jadikan bagi kalian kebun-kebun yang subur, yang lebat dengan buah-buah yang bermanfaat, dan Allah akan berikan, Allah akan alirkan sungai-sungai yang deras. Ini adalah kalau kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa an Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yaqul yunjihi min kulli karbin fid dunya wal akhirah, yaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, yaitu Allah akan selamatkan dia dari kesulitan dunia dan akhirat. Ya, kesulitan dunia dan akhirat. Kalau Allah sesulit apapun, kalau Allah tolong pasti akan ada jalan keluar. Seberat apapun pasti kalau Allah tolong ada jalan keluar, ada solusi bagi setiap masalah. Itu adalah sesuatu yang sudah melazimkan. Ada masalah, ada solusinya. Ada kesempitan, ada keluasan. Ya. Itu adalah perkara yang sudah Allah pastikan. Wa qala Rabi' ibn Khuzaim yaj'alahu makhraja ay min kulli syai'in dhaqa 'ala an-nas. Allah akan jadikan jalan keluar yaitu dari segala sesuatu yang sempit atas manusia, yang manusia itu enggak mungkin untuk menggapainya, tetapi Allah jadikan dia bisa menggapainya. Yang sepertinya enggak mungkin, mustahil untuk diperoleh, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk memperolehnya. Bisa saja dengan berbagai macam cara. Wa qala Ikrimah, dan berkata Ikrimah yang terkait dengan masalah talak, yaitu karena ini tentang surat at-talak, aiman talaqa kama amarahullah yaj'al lahu makhraja, itu barang siapa yang mentalak istrinya dengan cara yang Allah perintahkan, dengan cara yang Allah bimbingkan, pasti Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Imma terbaiknya itu rujuk, maka rujuknya rujuk terbaik. Kalau memang jalan keluarnya cerai, maka cerainya pun cerai yang terbaik, menjadikan sesuatu yang lebih baik. Kalau caranya itu sesuai dengan takwa, sesuai dengan perintah Allah. Demikian ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan Ad-Duha. Karena belum tentu, ya, belum tentu ketika mempertahankan rumah tangga lebih baik, belum tentu. Atau belum tentu solusi apa namanya perceraian adalah solusi terakhir, belum tentu. Terkadang yang terbaik bagi dia rujuk, terkadang yang terbaik bagi dia adalah firaq, talak, bisa. Tergantung permasalahan dan akibat yang akan ditimbulkan. Dan untuk mengetahui seperti itu dibutuhkan kesabaran. Oleh karena itu Allah itu kan membimbing bagaimana cara mentalak, itu dibimbing. Ada prosesnya, ada prosedurnya, ada waktunya, ada caranya, ada saksinya, ada kesempatan iddahnya untuk diketahui dia hamil atau tidak, ada kesempatan untuk dia rujuknya di masa iddahnya. Dan ketika masa iddah itu tidak boleh keluar dari rumahnya suaminya, dan suaminya tidak boleh mengusir istrinya dari situ, tetap dinafakoi, tetap ya buatkan makanan bagi suami, tetap membersihkan rumahnya suami, tetap dan seterusnya. Yang akhirnya apa? Bisa rujuk. Kan begitu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dengan prosedur-prosedur yang ada, tata cara yang ada, maka hasilnya pun akan baik. Kalaulah hasilnya rujuk, maka rujuknya yang terbaik. Kalau hasilnya firaq, cerai, karena dalam proses masa iddahnya, walaupun dicerai tapi telah dipenuhi hak-haknya, nafkahnya dipenuhi, sikapnya juga baik, caranya juga baik, maka tidak menimbulkan permusuhan pasca perceraian. Karena ya musibah di atas musibah, sudah cerai itu musibah, perceraian musibah yang berikutnya adalah musuhan setelah bercerai. Karena korbannya siapa? Anak korbannya. Korbannya anak. Kalau seorang bercerai, setelah bercerai musuhan, yang korban anak. Yang kasihan anak. Ya, bapaknya sudah nikah lagi, ibunya sudah nikah lagi, anaknya bingung. Cuma nonton bapaknya sudah bahagia, ibunya sudah bahagia, dia cuma nonton bersedih. Selayaknya hidup sebatang kara. Kasihan. Maka walaupun solusinya cerai, ya Islam tidak mengharamkan kalau memang sebabnya syar'i, caranya sah, caranya benar, silakan, barangkali itu solusi yang terbaik. Tapi jalankanlah dengan baik sehingga ketika firaq ala wajhin jamil, firaq yang menimbulkan kebaikan, perceraian yang menimbulkan kemaslahatan. Cirinya adalah setelah itu tidak bermusuhan, tidak saling mencela. Ya. Bahkan saling menghormati, bahkan saling mengurusi anak bersama yang ditinggal, yang tadi pisah tadi. Karena kasihan anak itu. Apalagi kalau masih usia-usia pertumbuhan, kasihan sekali. Maka harus baik dalam memperlakukan. Salah satu baik dalam memperlakukan anak yang ditinggal, ya apa namanya, bercerai, adalah dengan kita memperhatikan penuh. Jika anak itu tinggal kepada kita, maka perhatikanlah penuh. Kalau misalkan ikut dengan ibunya, ya, maka kita perhatiannya, nafkahnya penuh, jangan sampai kurang. Ya, secara rutin dikunjungi. Ya. Karena ya, istilah orang Arab itu, wanita haula'il masakin. Mereka itu orang-orang miskin. Miskin itu bahasa Arab maknanya adalah perlu dinaungi, dilindungi. Miskin itu dari sakan. Sakan itu tempat tinggal, tempat yang menenangkan. Berarti apa? Orang yang miskin adalah orang yang tidak tenang. Perlu dilindungi. Perlu dibantu. Ya. Maka istilah dalam bahasa Arab sering menyebut wanita itu miskin adalah wanita adalah makhluk yang harus dibantu, disayangi. Maka mereka, anak-anak yang seperti ini adalah miskin. Harus diperhatikan, disantuni, ya, dikunjungi secara rutin dan seterusnya. Itu harus. Apalagi masa-masa pertumbuhan. Kalau sudah berumah tangga sih, ya mungkin sudah punya, ya, sudah punya urusannya sendiri. Tapi kalau di masa-masa perkembangan, belasan tahun apalagi, ini kita harus super perhatian kepadanya. Itu haknya. Hak anak tidak akan gugur dengan bercerainya ibu dan ayahnya. Nah, demikian. Wa qala Ibnu Mas'ud wa Masruq, berkata Ibnu Mas'ud dan Masruq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya'lamu anna Allah in syaa'a 'afa wa in syaa'a mana'a." Yaitu dia ketahui bahwasanya Allah kalau berkehendak, Allah akan beri. Allah kalau berhendak, Allah akan halangi. Ya. Yaitu sebagaimana apa namanya? Kenaikan atau keturunan harga. Dalam riwayat Ahmad, pada zaman Rasulullah halasiah, suatu saat pada zaman Rasulullah harga itu naik. Harga itu melambung tinggi. Melambung. Jadi karena terjadi paceklik, enggak hujan 2 tahun, kekurangan air 2 tahun, akhirnya apa? Ladang-ladang enggak bisa untuk bercocok tanam. Pasokan makanan kurang. Qadarullah jalan ke Syam, makanan yang biasa diimpor dari Syam, dari Yaman, terputus, ada musibah. Akhirnya karena permintaan cukup tinggi, barangnya langka, otomatis harganya naik. Berbondong-bondonglah manusia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hala si'ir fil Madinah. Fasa'ir lana ya Rasulullah. Harga kebutuhan di Madinah meroket. Tolong turunkanlah harga-harga kebutuhan wahai Rasul. Ya. Tolong turunkan, kendalikan harga-harga ini wahai Rasul. Karena Rasulullah melihat sebab kenaikan harga itu bukan karena penimbunan atau ulah oknum-oknum tertentu, maka Rasulullah tidak mau menurunkan harga itu. Karena ini murni dari musibah. Dan bahkan Rasulullah SAW menasehati kepada rakyatnya. Ya ayuhan nas, innallaha huwal musa'ir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah lah yang menaikkan harga dan menurunkannya. Al-basit al-khabit. Ialah Allah yang menghamparkan rizki. Dan Allah lah pula yang menahan rizki. Sebagian orang dapat untung banyak. Sebagian orang, ya, dia harus mengeluarkan uang banyak. Ar-razik. Dialah Allah yang memberikan rizki. Di masa harga murah, harga naik, Allah yang maha memberikan rizki. Artinya, di sini Rasulullah memberikan yang lebih penting dari sekedar harga naik atau turun. Yaitu apa? Tawakal kita. rasa tawakal kita kepada Allah. Itu yang jauh lebih penting. Karena ada hal-hal yang tidak mungkin untuk kita turunkan harga. Seperti memang kelangkaan produk. Kelangkaan bahan makanan. Yang pedagang pun belanjanya udah mahal. Bukan karena nimbun. Oleh karena itu di akhir hadisnya Rasulullah mengingatkan. Ya. Wa inni la arju Allah, wa inni la arju an alqallaha wa laysa min ahadin laysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi dhammin wa malin. Dan aku berharap kepada Allah, aku tidak mau bertemu dengan Allah kemudian seorang di antara kalian menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah atau dalam masalah harta. Artinya pedagang itu belanjanya udah mahal karena memang pasokan makanan lagi berkurang. Permintaan cukup banyak. Akhirnya apa? Pedagang itu belanjanya dengan harga tinggi. Otomatis dia menjualnya dengan harga tinggi. Kalau misalkan disuruh harus turun, rugi nih pedagang. Nah, rugi seperti ini maka akan menuntut pada hari kiamat. Maka Rasulullah enggak mau seperti itu. Ada rakyat yang menuntutku. Ada seorang yang menuntutku. Karena dia belanjanya misalkan 30 ribu. Saya nyuruh dia untuk jual 25 ribu. Rugi gak? Rugi. Dia akan tuntut. Dan aku tidak mau demikian. Ya. Tapi kata para ulama. Ya, dan terjadi banyak kasus memang. Pada zaman Umar juga sama. Kenaikan harga daging. Ya, kenaikan harga daging pada zaman Umar. Jadi harga daging begitu meroket saat zamannya Umar. Karena pataklik 2 tahun juga. Jadi ternak-ternak banyak yang mati. Kurus. Akhirnya daging naik. Akhirnya ketika itu Umar mengatakan. Ya kurang lebih. Coba datang ke jazarnya. Ke tukang jagalnya. Kemudian manusia kembali lagi. Gak bisa wahai Umar. Terus sampai 3 kali. Kalau demikian gak usah beli. Kalau kalian tidak mencari daging, nanti juga harga akan turun sendiri. Solusinya gampang ya? Gampang ya? Ya, daging sih, karena bisa dengan yang lain. Bukan sesuatu yang pokok sekali. Itu bisa jadi solusinya. Kalau kita mencari satu barang, barangnya langka, pasti otomatis harganya naik. Maka solusinya, ya udah, nggak usah beli. Kalau nggak ada yang nyari, otomatis harganya tuh turun. Kemudian zaman Ali bin Abi Thalib terjadi kenaikan juga. Yaitu pernah terjadi kenaikan harga kismis, zabib. Kismis bagi orang Arab itu kebutuhan pokok untuk makan. Melambung tinggi. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Badilha bitamr, ganti dengan tamr." Itu solusi juga. Biasa kita mengkonsumsi ini karena harganya naik, ganti dengan konsumsi yang lain. Yang lebih murah, ya, sehingga terjadi solusi yang lain. Karena terkadang nggak bisa harga itu sekedar dikendalikan, karena memang kelangkaan barang karena musibah dan seterusnya. Intinya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, harga naik atau turun, ingat tawakal kita tetap pada Allah Subhanahu Wa Taala itu jangan berubah. Allah yang Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, yang Maha memberikan rezeki, ya. Kata para ulama, tasair itu penentuan harga, pengaturan harga itu, naik turunnya sebuah harga, itu ada dua. Yang pertama, bisa mengandung kezaliman. Yang kedua, bisa mengandung kemaslahatan. Jika itu ada maslahat untuk diturunkan harga, maslahat bagi masyarakat dan maslahat bagi pedagang, maka turunkan. Pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang bisa menurunkan, ya. Atau pada perkara-perkara yang bisa menzalimi, maka tidak boleh diturunkan. Bahkan dibiarkan sesuai dengan harga pasarnya. Allah nanti yang akan menurunkan sendiri. Tapi solusi dari kita apa? Ganti konsumsi pada item yang lainnya, barang yang lainnya, atau kita hentikan permintaannya. Nanti otomatis akan turun. Intinya di sini Rasulullah tidak mau menzalimi pihak manapun. Ya. Tidak mau menzalimi pihak manapun, ya. Insyaallah ada saja jalan keluar, pasti akan ada jalan keluar. Kalau kita bertakwa pasti akan ada jalan keluar. Entah jalan keluarnya tiba-tiba harganya turun, atau misalkan ya penghasilan kita naik drastis, kan bisa jadi. Ya. Demikian ya, semoga bermanfaat. Masyarul muslimin, insyaallah taala, siapa yang bertakwa pasti akan ada jalan keluar dan akan memberikan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.